Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahiman rahimakumullah jami'a. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyebutkan tentang madkhal al-ma'asi, tempat masuknya perbuatan maksiat pada seorang hamba. Disebutkan empat pintu tersebut, empat tempat masuk tersebut adalah al-lahawat, wal-khatarat, wal-lafawat, lafawat, wal-khutuat. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, walihada qila, dikatakan man hafidha hadhihi al-arba'ah, barang siapa yang menjaga empat perkara ini, ahraza dinah, dia telah menjaga, membentengi agamanya. Yang pertama al-lahdhat, pandangan-pandangan. Yang kedua wal khatarat, khatarat itu betikan-betikan hati, keinginan-keinginan dalam kalbu. Yang ketiga wal lafzat, ucapan-ucapan, lafaz-lafaz. Yang keempat wal khutu al khutuat, langkah-langkah kaki. Kata Ibnu Qayyim rahimahallahu taala, payam bagi lil abdi an yakuna bawwab nafsi ala hadil abwabil arba'. Seyogianya bagi seorang hamba untuk menjadi satpam, penjaga dirinya, ya bawab itu ya, penjaga pintu. Menjaga dirinya, jiwanya dari empat ini. Kata beliau, wa yulazimu ribaqa ada suguriha, dia terus senantiasa konsisten dalam menjaga perbatasan dengan musuh ini. Ini adalah daerah perbatasan. Faminha yadkhulu alaihi al-adu, dari pintu-pintu tadi, dari empat pintu tadi akan masuk musuh, ini syaitan. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu dalam ucapan yang lain, kata beliau, wa aktsaru ma tadkhulul ma'asi 'alal 'abdi min hadhil abwabil arba'. Mayoritas, kebanyakan masuknya maksiat kepada seorang hamba itu dari empat pintu ini. Al-lahawat, pandangan-pandangan. Al-khatarat, betikan-betikan di hati, keinginan-keinginan di kalbu yang terus dituruti. Wal-lafwat, ucapan-ucapan. Al-khutuat, langkah-langkah kaki menuruti apa yang ya terbetik dalam kalbunya. Kemudian beliau rahimahullah ta'ala membahas satu persatu. Kita baca dengan tingkat sebagiannya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, fa'ammal lahadat fahiyya ra'idu syahwah wa rasuluha. Adapun pandangan, pandangan itu adalah utusannya syahwat, rasulnya syahwat, pengiring syahwat. Wa hifdhuha, menjaga pandangan, aslun au aslu hifdhil faraj. Menjaga pandangan itu adalah pokok, sumber untuk seorang bisa menjaga al-faraj. Qala kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman atlaqa nazarahu awrada nafsahu mawarid al-halak. Barang siapa yang mengumbar pandangannya, barang siapa yang atlaqa, yakni melepas, mengumbar, tidak selektif di dalam memandang sesuatu apapun dilihat, barang siapa mengumbar pandangannya melihat semua yang bisa dilihat, maka dia telah menghantarkan dirinya ke dalam tempat-tempat kebinasaan. Dia sendiri yang menghantarkan dirinya kepada kebinasaan karena mengumbar pandangan. Kata beliau rahimahullah ta'ala, waqad qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, wahai Ali, yani Ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, la tut bin nazrata an-nazrah, jangan engkau iringi pandangan yang tidak sengaja dengan pandangan berikut yang disengaja. Ya mungkin karena kita tidak lepas dari bermasyarakat, bertetangga, satu kali melihat tidak sengaja sesuatu yang tidak boleh dilihat, cukup. Ya tidak sengaja ma'zur, tapi jangan kemudian menyengaja melihat yang berikutnya. La tutbi' an-nadhrah an-nadhrah, jangan kau iringi satu pandangan yang maksudnya tidak disengaja dengan pandangan berikutnya dengan sengaja. Fa innama lakal ula, yang boleh bagimu yang tidak ada dosa adalah yang pertama yang tidak sengaja. Wa laysat lakal tsaniyah, dan kamu tidak punya hak untuk melakukan yang kedua, menyengaja melihat sesuatu yang diharamkan untuk dilihat, yang dilarang dilihat. Kata beliau, wabil musnadi anhu sallallahu alaihi wasallam. Tapi hadis ini diriwayatkan Syalban rahimahullah. An-nadratu sahmun masmumun min siham iblis. Pandangan itu adalah panah beracun dari panah-panah iblis. Tapi hadis lain. Wa'afal al-Albani rahimahullahu ta'ala. Qad ibn Qayyim rahimahullahu ta'ala, faman ghadda basarahu an mahasini imra'atin lillah. Barang siapa yang menundukkan pandangannya dari apa yang nampak bagus dari seorang wanita, tapi dia tundukkan, tidak mau melihatnya, lillah, semata-mata karena Allah, karena takut kepada Allah, karena itu syariat Allah. Aurathallahu qalbahu halawatan ibadah ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan mewariskan, memberikan di kalbu orang tersebut manisnya ibadah sampai hari kiamat. Iya, dia tundukkan pandangan dari yang haram, yang tidak boleh, lillah, maka kata beliau, Allah akan berikan kepada dia di kalbunya manisnya ibadah ila yaumil qiyamah. Wa qala, dalam hadis yang lain, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, guddu absarakum, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Wahfadhu furujakum, dan jagalah farj-farj kalian. Ini hadis sahih, disahihkan Syalbani rahimahullahu ta'ala, dihasankan oleh beliau. Ya, dan ini yang dikatakan Ibnu Qayyim tadi, bahwasanya hifdhu al-ahdhat, menjaga pandangan itu adalah asal. Ya, hifdhu al-faraj. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang para sahabatnya duduk-duduk di pinggir jalan. Ya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal julusa ala turuqat, hati-hati kalian dari perbuatan duduk-duduk di jalanan. Qalu ya Rasulullah, mereka berkata, ya Rasulullah, majalisuna malana buddun minha, majlis-majlis kami yang ada di jalan, tapi jalan itu mesti harus ada. Qala, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fa in kuntum la budda fa'idin, kalau kalian mesti, tidak bisa, harus melakukannya, fa'atu tariqah haqqah, berikan jalan itu haknya. Qalu, wa ma haqqu, apa itu haknya? Qala, ghaddul basar, ya, tundukkan pandangan, wa kafful adza, ya, jaga, jangan sampai kalian melakukan sesuatu menyakiti, mengganggu orang-orang yang ada di jalanan. Waraddus salam, dan jawablah salam. Itu beberapa hadis yang beliau sebutkan. Kemudian beliau berikan kepada kita satu nasihat, ini penting. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, wan nadratu aslu amatil hawadith allati tusibul insan. Pandangan itu adalah sumber dari mayoritas kejadian-kejadian yang menimpa seseorang. Sebabnya yang terbanyak adalah karena pandangan. Kenapa tu beliau rahimahullahu ta'ala? Fa innan nawrah tulidul khatarah. Karena pandangan itu akan melahirkan betikan hati. Iya, melihat kemudian ada keinginan timbul. Thumma kemudian tawalidul khatarah fikratan, setelah terbetik ada keinginan, kepikiran, memikirkan bagaimana caranya. Qala, thumma tawalidul fikratu syahwatan, kalau sudah memikirkan akhirnya jadi syahwat yang haram. sudah mulai muncul keinginan-keinginan yang haram, syahwat. Qala thumma tawalidu syahwati iradatan, sudah jadi syahwat, muncul jadi keinginan bagaimana melampiaskannya, melakukannya. Qala thumma taqwa fatasiru azimatan jazimah, kemudian sudah ketika sudah ada keinginan, akhirnya jadi tekad bulat kuat untuk melakukannya, sudah tidak peduli akibatnya. Iya, karena sebab syahwat yang menggebu akibat pandangan. Qala fayaqul fi'lu wala budda, akhirnya terjadilah apa yang terjadi, mesti itu semua akibat pandangan. Malam yang namanya, ya kalau tidak ada yang mencegah, akan terjadi apa yang terjadi. Ya, akibat pandangan. Iya, kemudian ada petikan hati, jadi pikiran, akhir jadi syahwat, jadi keinginan, akhirnya punya tekad untuk melakukannya. Sehingga ada satu nasihat kata Ibnu Qayyim rahimahullahu taala, wa fi hadza qila, oleh karena itu ada yang menyatakan, as-sabru ala ghaddil basar, sabar untuk nahan pandangan biar tidak melihat, aisaru, lebih mudah, minas sabri, dibandingkan sabar ala alamin ma ba'dah, dibandingkan sabar karena pedihnya akibat ia melihat. Ketika belum melihat mungkin bisa lebih sabar. Melihat ada sesuatu yang lewat tunduk, ada yang haram boleh tunduk, mungkin lebih mudah dibandingkan sudah ngelihat, sudah jadi keinginan, sudah jadi pikiran, jadi syahwat, kemudian disabar-sabari. Iya. Ini an-nadhrah. Kata beliau rahimahullah, wa li hadza qala asy-sya'ir, oleh karena itu berkata seorang penyair, kata beliau, kullul hawadithi mabdauha minan nadhari wa mu'dhamun nari min mustasghari syarari, semua kejadian-kejadian itu awalnya adalah pandangan, memandang, melihat, tadi akhirnya ada petikan jelek, iya, kemudian ada pikiran jelek, kemudian ada syahwat berbuat jelek, kemudian ada keinginan berbuat jelek, dan ada tekad untuk melakukannya. Qala mu'dhan munnari min mustasghari syarr, yang namanya api yang besar itu awalnya dari percikan-percikan kecil. Iya, awalnya dari korek api yang kecil, dari sumbu yang kecil bisa menjadi besar. Wa kam nadratan balagat fi qalbi sahibiha kama blagi sahmi bainal qausaini wal watari. Iya, betapa banyak pandangan itu bisa mengena kalbu pelakunya. Iya, mengena, akhirnya melukai hatinya, jiwanya, merusak. Na'udzubillah, bisa mematikan mungkin kalbunya. Seperti saham, iya, anak panah yang dilepas dari dua busurnya, iya, tepat kena, lebih kenyang pandangan, mematikan dengan sebab pandangan, matilah kalbu seseorang, rusak, penyakit, berpenyakit. Kata beliau, wal abdu ma dama dha tarfin yuqallibuhu fi a'yunil ghairi mauqufun ala khatari. Seorang hamba itu selama dia memiliki pandangan yang terus diumbar, yuqallibuhu, dibolak-balik, dia lihat sana kemari, kemana ngelihat, mengumbar pandangannya. Iya. Maka dia mauqufun ala khatari, dia terus di atas bahaya. Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullah ta'ala, wa min afatihi, di antara afat, penyakit akibat jelek mengumbar pandangan, annahu yurisul hasara, iya, menimbulkan penyesalan-penyesalan kalbu di hati. Kenapa itu beliau? Karena dia mungkin akan melihat fayaral abdu ma laysa qadiran alaihi wa sabiran anhu. Dia melihat ketika mana mengumbar pandangan sesuatu yang tidak mampu dia lakukan atau dia tidak sabar dia darinya. Antara ma la sabra laka anhu wala an ba'dihi wala qudrah laka alaihi. Iya. Ketika mengumbar pandangan melihat sesuatu yang tidak bisa kamu lakukan, tidak sabar kamu untuk menjauh darinya atau dari sebagiannya. Kata beliau rahimahallahu ta'ala, qala syair, wa kunta mata arsalta tarfaka ra'idan laqalbuka yawman at'abatkal manadhiru taliqalbika yawman at'abatkal manadhiru. Kamu, kata beliau, kalau kamu mengumbar pandanganmu, iya, lepas sebagai utusan kalbu di satu hari, maka at abad kal manadir, niscaya apa yang dilihat itu akan membuat kamu capek, capek hati. Ra'aital ladzi la kullahu anta qadirun alaih wala an ba'di anta sabiru. Karena di hari tersebut kamu lihat ada sebagian yang tidak bisa kamu lakukan, oh, sebulan bisa begini, tidak bisa. Iya, atau sesuatu yang menggoda, tidak bisa sabar untuk, iya, menjauh darinya. Akhirnya sakit hatinya. Kata Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala, boleh sebutkan di antara ajaib yang ada. Iya, aneh. Orang itu sebetulnya dengan dia mengumbar pandangan, dia yang terluka, dia yang sakit. Iya, tapi tetap aja orang itu berbuat demikian. Di akhir, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, wa a'jabu min dzalik, yang lebih mengherankan lagi kata beliau rahimahullah, anna nadrata tajrahul qalba jurhan. Sebetulnya pandangan itu semakin menambah kalbu luka, sakit. Poyut bimaha jarhun ala jarhin. Iya, sebetulnya dengan dia melihat mengumbar pandangan, dia sedang mengiringi menambahkan luka ke luka berikutnya, ke luka yang telah ada. Namun anehnya kata beliau, summa la yamnahu alamul jirahah min istid'ai tikrariha. Tapi yang anehnya, luka yang terus bertambah dengan pandangan itu tidak menghalangi dia untuk terus melakukannya. Ketagihan. Iya, dia lakukan sekali itu penyakit. Iya, sudah luka kalbunya, tapi terus lakukan lagi. Perbuatan keduanya seperti semakin menambah luka kalbu, tapi enggak mencegah untuk tergoda berikutnya, melihat lagi. Ini kata beliau min ajab, yang paling menakjubkan dan mengherankan dari masalah ini. Kata beliau wali, ini kalau ini sepertinya bait dari Ibnu Qayyim rahimahullah. Aidan fi hadzal makna, aku pun dalam makna tadi, ucapan yang beliau terakhir tadi ada punya satu bait. Ma zilta tutbi' nadratan fi nadratin bi athari kulli malihatin malih. Kamu kalau terus mengiringi, mengiringkan, mengikutkan satu pandangan ke pandangan berikutnya, maka ketahuilah di setiap yang Iya, manis mungkin, manis mungkin asin, itu ada. Rasa berikutnya yang sama. Kata beliau, "Watadunnu dzaaka dawaa'u jurhika." Kamu anggap pandangan yang kedua atau pandangan ketiga atau keempat itu adalah obat bagi pandangan kamu yang tadi. Wa huwa fit tahqiqi, padahal sebetulnya kata beliau rahimahullahu taala, tajrihun ala tajrihi. Itu kamu sedang melukai kalbu, iya, hatimu setelah sebelumnya kamu lukai. Kamu anggap itu obat. Padahal itu semakin tempat memparah, iya, kalbumu. Ini yang pertama, ya, pintu dosa maksiat yang pertama adalah al-lahwa. Ya, obatnya mengamalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kulil mu'minin anjagutu min absarihim. Ucapan Rasul sallallahu alaihi wasallam tadi, guddu al-absar, guddu absarakum, tundukkanlah pandangan-pandangan kalian. Wahfadhu furujakum, jagalah faraj kalian. Ketika tidak sengaja melihat yang haram, amalkan apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, la tutbi'in nadrah an-nadrah. Jangan kamu iringi pandangan yang tidak sengaja, ya, dengan pandangan berikutnya dengan sengaja. Fa innal kalula wa laysat laka tsaniyah. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah al-khatarat. Iya, al-khatarat juga beliau panjang bahas, mudah-mudahan nanti insyaallah sempat kita apa namanya baca. Yang ketiga adalah al-lafdhat. Iya, lafdhat cara menjaganya adalah kata beliau, bi'alla yukhrij lafdatan dha'i'ah. Jangan sampai seorang muslim mengeluarkan lafaz-lafaz, ucapan-ucapan yang sia-sia yang tidak ada manfaatnya. Bala yatakallam illa fima yarju fi ribh wa ziyadah fi dini. Jangan dia bicara kecuali dalam ucapan-ucapan diharapkan ada di situ keuntungan, ya, tambahan untuk agamanya. Kemudian yang keempat adalah al-khutwat. Iya, pintu dosa yang keempat adalah langkah kaki. Caranya untuk supaya tidak terkena jaring syaitan masuk dari pintu ini adalah alla yanqula qadamuhu, atau mungkin alla yanqula qadamahu illa fi ma yarju sawaballahi, sawaban indallah, sawabahu indallah. Jangan dia melangkahkan kakinya, jangan dia memindahkan kakinya kecuali untuk sesuatu yang diharapkan di situ ada pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yakun bi khutahu mazid min thawabin, kalau langkah kakinya tadi, gerak kakinya tadi tidak ada tambahan pahala, fal qu'ud anha khairun lahu, tetap duduk, tidak berdiri, tidak melangkah itu lebih baik bagi dia daripada melangkah. Ini empat, sekali lagi, ini madkhal al-ma'asi. Yang pertama adalah pandangan, kemudian betikan-betikan kalbu, ajakan-ajakan hati, ya, karena sebab pandangan, kemudian lafzat, ucapan-ucapan, kemudian terakhir adalah langkah-langkah al-khutwah. Allah alam, wassalam.